بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada ucapan Ka'ab bin Malik ketika beliau mengisahkan tentang dirinya yang dalam keadaan dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah berlalu 40 hari 40 malam dari seluruh waktu yang ada dari 50 malam 6 yang pada saat itu disebutkan wasdalbat al-wahy wa abata al-wahy. Nah, wahyu juga belum turun, terlambat. Padahal 40 hari adalah merupakan waktu yang lama. Jangankan 40 hari, mungkin sebahagian kita ketika dihajar, diboikot, diasingkan, dikucilkan, dalam waktu sepekan sudah terasa sempit dunia ini. Nah, bahkan tidak dijawab salam. Nah, ini suatu hal yang sangat berat bagi Ka'ab dan kedua sahabat yang lainnya, Urarah bin Rabi' Al-Amri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Naam. Kemudian ida rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ida, naam, lil mufaja'ah, ida di sini lil mufaja'ah, ini tiba-tiba suatu hal yang tiba-tiba, datang utusan Rasulullah SAW, nam, yaktini, mendatangiku. Disebutkan oleh Imam, nam, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, nama utusan itu, nama utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah Khuzaimah ابن ثابت, خزيمة ابن ثابت بجمعنا نسبتنا الواقدي رحمه الله. نعم, yang pada sebelumnya Ibn Hajar tidak mendapatkan nama utusan tersebut. Nah, namun setelah mendapatkan riwayat dari Al-Waqidi, nah, ternyata disebutkan nama utusan itu adalah, namanya adalah خزيمة ابن ثابت. نعم. Dan Khuzaimah bin Thabit juga yang diutus untuk menyampaikan hal yang sama kepada Hilal. Nah, kepada Hilal ibn Umayyah. Nah, menyampaikan seperti apa yang telah disampaikan kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, yaitu agar, nah, agar menjauhi istrinya, naam, dan tidak mendekatinya. Baik. Faqala, maka utusan itu berkata kepada Ka'ab, ya, siapa utusan itu? Siapa namanya? Khuzaimah ibn Thabit. Khuzaimah ibn Thabit. Beliau berkata, "Inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Bahwasanya Rasulullah SAW, nah, memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Nah, fakultu, maka saya pun mengatakan, ya, kepada utusan itu, utalliquha, saya menceraikannya, amadha af'al, atau apa yang harus saya lakukan, nah, apa yang harus saya lakukan kepada istriku. apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan? Maka berkata utusan tersebut, qala, ya, di sini yang berkata adalah utusan, ya, Rasulullah SAW. Nah, la, tidak demikian. Ini bal i'tazilha fala taqrabannaha. Nah, akan tetapi, nah, jauhilah istrimu. Ya, perintah i'tazilha, jauhilah istrimu. Ya, fala taqrabannaha, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Nah, dan jangan sekali-kali engkau mendekatinya, mendekati istrimu. Ini perintah Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah SAW. Dan tentunya ini pun merupakan ujian bagi Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya. Nah, setelah diuji dengan tidak diajak bicara, nah, tidak dijawab salamnya, nah, demikian pula, ya, datang sepucuk surat dari Raja Ghassan menawarkan sekian banyak tawaran, ya, agar dia murtad dan bergabung bersama mereka di Ghassasinah. Nah, dan akan diberikan harta, akan diberikan kekuasaan dan apa yang dia inginkan. Nah, ini tawaran yang luar biasa, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk nam mengukur sejauh mana keimanan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nam. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik, dan Rasulullah SAW juga mengutus kepada kedua sahabatku, nam, seperti nam apa yang diperintahkan kepadaku, nam, seperti hal itu, seperti apa yang, ya, disampaikan kepadaku. Ini seperti hal itu, maksudnya seperti apa yang telah disampaikan kepadaku, agar mereka juga, mereka berdua, yaitu Hilal ibn Umayyah Al-Waqifi dan Murarah ibn Rabi' Al-Amri, juga menjauhi istrinya, ya, agar keduanya juga menjauhi istrinya dan tidak mendekatinya, ya, tidak mendekati istri keduanya. Nah, baik, dan disebutkan bahwasanya utusan yang datang kepada Ka'ab yaitu Khuzaimah Nam bin Thabit, juga utusan Nam yang datang kepada Hilal bin Umayyah. Nah, faqultu limra'ati, maka saya pun berkata kepada istriku, kata Ka'ab, ilhaqi bi ahliki fakuni 'indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amri. Nam, ulanglah engkau kepada keluargamu. Nam. Baik. Fakuni 'indahum, ya, lalu tinggallah, ya, tinggallah, tetap, nah, menetaplah di sisi mereka, nah, tinggallah bersama mereka, nah, hatta yaqdi Allah fi hadzal amri, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Nah, ucapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ilhaqi bi ahlihi, disebutkan oleh para ulama, nah, ini pembahasan fiqh dalam kitab, nah, At-Talaq, nah, bahwasanya ungkapan ini adalah bentuk, nah, kinayat at-talaq, nah, kinayat at-talaq, bentuk kiasan ucapan talaq, yang kalau seseorang meniatkan dengan ucapan tersebut, ya, meniatkan untuk mentalak istrinya dengan ucapan tersebut, maka jatuh talak. Ya, kalau dia meniatkan untuk, nah, menceraikan istrinya dengan ucapan tersebut, ilhaqi bi ahlik, ya, pulanglah engkau ke keluargamu, maka, nah, jatuhlah talak. Dan kalau dia tidak meniatkan seperti yang terjadi pada Ka'ab, ya, ucapannya hanya sebatas mentaati Rasul. Ya, ucapan beliau ilsaqi bi ahliki, nah, dia menyuruh istrinya untuk pulang ke keluarganya. Ya, kalau dia tidak punya orang tua, apakah pada sanak saudaranya, nah, kerabatnya, nah, kalau dia meniatkan atau kalau dia tidak meniatkan untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Ka'ab, ya, dalam ungkapannya ini, ucapannya ini, dia tidak meniatkan untuk mentalak istrinya, ya, menceraikan istrinya. Dia hanya, ya, mengucapkan kalimat ini dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah para sahabat, ya, mereka mentaati Rasulullah sallam dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallam, dan itu adalah konsekuensi, ya, adalah merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, konsekuensi dari persaksian Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi itu adalah merupakan makna dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amara, mentaati Rasul terhadap apa yang beliau perintahkan. Ya, mentaati Rasul, ya, terhadap apa yang beliau perintahkan. Dan ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah. May yuti'ur rasula faqad ata'a Allah. May yuti'ur rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jal. Naam. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Disebutkan, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya nama istri Ka'ab bin Malik adalah Amirah bintu Jubair. Amirah bintu Jubair. Naam. Amirah bil'ain. Amirah bintu Jubair ibn Sakhar ibn Umayyah. Amirah bintu Jubair ibn Sakhar ibn Umayyah al-Ansariyah. Naam. Nama istrinya, istri Ka'ab bin Malik, naam, adalah Amirah bintu Jubair ibn Sakhar bin Umayyah al-Ansariyah. Nah, dan dari Umairah, ya, lahirlah ketiga anaknya yang bernama Abdullah wa Ubaidullah wa Ma'bad. Wa Ma'bad. Nah. Nah, jadi ibu dari, nah, Abdullah wa Ubaidullah wa Ma'bad. Adapun disebutkan, akan tapi disebutkan dalam riwayat, wa yuqal ismu imra'atihi, nama istri beliau, ya, nama istri Ka'ab, nam allati kanat yawma idzin 'indah, yang berada di sisi beliau ketika itu, ya, ketika Rasulullah sallam nam memutus seorang utusan, nam, untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW agar menjauhi istrinya. Disebutkan pada saat itu istrinya bernama Nam Khairah, ya, yang bernama Khairah. Khairah. Jadi ismu imra'atihi allati kanat yawma idzin 'indah. Nam. Tayyib. Adalah Khairah. Khairah. Nam. Wallahu a'lam. Baik. Setelah itu, jadi istri beliau pun, istri Ka'ab, kemudian pulang ke keluarganya. Nah, yang menjadi iskal adalah adanya orang-orang yang berbicara kepada Ka'ab, ya, seperti siapa? Istrinya. Dan ini yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan adalah orang-orang yang berada di dalam rumahnya, ya, seperti istri dan anak-anaknya. Nah, yang diperbolehkan untuk berbicara kepadanya. Nah, ya, karena sampai pada hari ini, ya, pada saat itu, pada selama waktu yang sudah lama 40 hari, lamanya, kemudian datang utusan kepada Rasulullah SAW, utusan Rasulullah SAW kepada Ka'ab, dan setelah itu Ka'ab mengatakan kepada istrinya, pulanglah engkau. Baik. Maka disebutkan pula, ya, yang menjadi iskal ketika dia bermusyawarah. Atau adanya sebagian orang yang menyampaikan dan berbicara kepada Ka'ab terkait tentang ibn, ya, istri Hilal. Baik, fajaat imra'atul Hilal ibn Umayyah. Ya. Setelah sampai pesan Rasulullah SAW kepada ketiga sahabat tersebut, maka datanglah istri, ya, dan datanglah istri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW, ya, istri Hilal bin Umayyah, mendatangi Rasulullah SAW, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat lahu, ya, jadi istri Hilal bin Umayyah, datang kepada Rasulullah SAW, ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Baik. Dan istri Hilal bin Umayyah namanya adalah Khawlah bintu Asim. Khawlah bintu Asim. Kalau istri Ka'ab, siapa namanya tadi? Amiratu. Bintu Jubair. Ya, istri dari Hilal bin Umayyah, ya, Khawlah bintu Asim. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah, faqalat lahu, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya lahu li Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna hilala ibna umayyah syekhun dha'i'un laisa lahu khadimun. Ya, sesungguhnya Hilal bin Umayyah, ini suaminya, ya, dia menyampaikan terkait tentang suaminya. Ya, sesungguhnya Hilal bin Umayyah, ini suamiku, adalah syekhun dha'i, adalah orang tua yang sudah renta, ya, sudah tua renta. Ya, laisa lahu khadimun, yang tidak memiliki pembantu. Ya, dia tidak memiliki pembantu untuk melayaninya. Fahal takrahu an akhdumahu, apakah engkau tidak senang jika aku melayaninya, ya, memberikan khidmat kepadanya, ya, apakah engkau tidak senang, ya, apakah engkau membenci ya Rasulullah, ya, jika saya melayaninya, ini melayani suamiku dalam kondisi yang sudah tua renta, ya, yang dia tidak punya pembantu, dia butuh seseorang yang bisa membantunya dalam beberapa urusannya. Baik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada wanita tersebut, kepada istri Hilal, tidak demikian. Tidak. Tentunya saya senang kalau kamu melayani suamimu dalam kondisi yang demikian. Jadi tidak. Tidak maksudnya yang merupakan balasan dari apa yang menjadi pertanyaan. Apakah engkau ya Rasul tidak suka, tidak senang jika aku melayaninya, melayani Hilal dalam kondisi yang sudah tua renta? Kata beliau, tidak. Tentunya saya senang. Saya senang. Kebalikannya, saya senang. Jikalau apa yang kau sampaikan benar, yakni dia adalah seorang yang sudah sangat tua renta, yang naam tidak memiliki pembantu dan dia sangat membutuhkan pelayanan, bantuan. Maka tidak mengapa engkau melayaninya. Tidak mengapa engkau melayaninya. Walakin, yaitu kalimat yang tersirat, ungkapan yang tersirat dari jawaban Rasulullah SAW, justru beliau senang. Karena tadi di situ, apakah engkau membenci, tidak senang. Justru saya senang. Kalau seandainya engkau membantu seseorang, melayani seseorang dalam kondisi yang seperti itu, itu adalah kebaikan. Akan tetapi jangan sekali-kali dia mendekatimu. Jangan sekali-kali dia mendekatimu. Penekanan, penegasan Rasulullah SAW dalam ucapannya, dengan nunu taukid, la yaqrabannaki. Akan tetapi jangan sekali-kali dia mendekatimu. Jangan. Cukup engkau melayani dia apa yang dibutuhkan. Baik. Faqalat, maka istri Hilal bin Umayyah pun berkata, menjawab apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in, wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Demi Allah ya Rasulullah, sungguhnya demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai'in, tidak ada sesuatu yang menggerakkannya. Tidak ada sesuatu yang menggerakkannya. Dia sudah tidak bergairah untuk melakukan apa-apa, melakukan aktivitas. Sampai-sampai menangis terus. Baik. Wallahi, dan demi Allah, ma zala yabki. Dia terus-menerus menangis. Dia terus-menerus menangis. Mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Sejak 6 terjadinya, ini dari urusannya 6. Jadi kejadian ini, kejadian yang terkait dengan dirinya, pemboikotan terhadap dirinya. Min amrihi, ini dari urusannya, maksudnya dari perkaranya, yang ketika diboikot, dihajar oleh Rasulullah SAW. Sampai hari ini. Jadi sejak apa yang terjadi pada perkaranya, pada urusannya, dari apa yang terjadi, ditekankan lagi, mundu kana min amrihi makana, alladzika makana, dari apa yang telah terjadi. Jadi sejak kejadian, dari urusannya, perkaranya, yang dia kemudian diboikot, ketika dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk, kemudian engkau pun memboikotnya, terus menerus menangis di rumahnya, tidak bisa apa-apa, tidak ada gairah lagi, sudah tidak bergairah untuk hidup, tidak ada semangat. Maka diberi penekanan di sini dengan sumpah, wallahi wa wallahi, demi Allah, innahu na wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in, dari gerakan ya kepada sesuatu apa saja itu tidak bisa, dia tidak bergairah untuk melakukan apa-apa, ya tidak ada sesuatu yang mau yang membuat hatinya untuk bergerak, nah melakukan sesuatu itu, ya, karena sudah tidak ada gairah, ya karena telah diboikot, keluar juga tidak dijam, tidak dijampangi, tidak di ya tidak diajak bicara dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain, ya kalau memberi salam juga tidak dijawab salamnya. Nah, ya ketika mendekat malah dijauhi. Nah, jadi berat rasanya. Ya, sampai dari apa yang terjadi ila yaumihi hadza, ya, sampai hari ini. Nah, ya, sampai harinya ini dia masih menangis. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa kesedihan yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Demikianlah penegasan, ya, istri Hilal bin Umayyah menyampaikan bahwasanya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang senantiasa menangis. Ya, dari apa yang telah terjadi pada dirinya sampai hari ini. Maka kemudian faqala li ba'du ahli, ya setelah itu Ka'ab mengisahkan, sebagian keluargaku berkata kepadaku, "Lau ista'dzantu au ista'dzanta, ya, engkau lau ista'dzanta Rasulullah SAW fi imra'atik." Maka kemudian ada sebagian dari keluargaku, nah di sini dia juga iskalnya, ya, dan mengajak bicara ini, padahal dilarang. Diterangkan para ulama yang dikecualikan adalah orang-orang yang ada di dalam rumahnya, dari istri dan anak-anaknya. Jadi yang dimaksud di sini, demikian. Berkata sebagian keluargaku kepadaku, kata Ka'ab, "Lau seandainya ista'dzanta, engkau meminta izin Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW fi imra'atik, ya, tentang istrimu. Faqad adina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdimahu." Sungguh, ya, Rasulullah SAW telah memberi izin kepada istri Hilal bin Umayyah, ya, untuk melayaninya. Jadi Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya ini, melayani Hilal bin Umayyah. Jadi ini pertanyaan. Kalau seandainya engkau pernah minta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu, ya, tentang perkara istrimu juga, seperti yang dilakukan oleh, oleh istri Hilal, ya, dia telah meminta izin kemudian, dibolehkan, ya, sebagaimana, Rasulullah telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah. Maka kemudian fakultu ila akhirih, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah taala alim sawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.